Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi mawasim al-khairat liyataqarrabu ilayhi biafdalil qurubat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah رب البريات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد والبركات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang lemah, hamba yang dikata tanpa naungan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suatu kebahagiaan apapun yang kita dapatkan. Kita bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat. Dialah yang sepatutnya kita selalu ingat, kita agungkan dan kita besarkan, yang kita puji pada segala keadaan, pada nikmat yang Dia berikan terdapat kebaikan, pada ujian dan cobaan terbuka pintu ketaatan, dan pada segala bentuk dari kehidupan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hamba-hambanya, untuk orang-orang yang beriman kepada-Nya, jalan-jalan untuk mendekatkan kepada surga-Nya dan kepada kehidupan kekal abadi kelak di kemudian hari. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberi hidayah dan taufik, dinaungi oleh rahmat dan kebaikan, selalu dikokohkan di atas keislaman, di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepada-Nya. Hadirin sekalian dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam ini kita kelihatannya di malam ke-20 Dzulqa'dah, dan insyaallah taala tidak begitu lama lagi, terhitung dalam beberapa hari, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tadi awal-awal dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung, musim yang penuh dengan keutamaan dan kebaikan. Dan ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam di dalam kehidupan mereka. Hari-hari kehidupannya penuh makna dan penuh arti, suatu hal yang sangat indah, dipersilih gantikan di tengah kehidupan mereka berbagai ragam musim, berbagai bentuk ibadah, agar supaya terasa keindahan hidup. Selalu ada perubahan di dalam jiwa untuk mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena di antara keagungan Al-Qur'an diturunkan, disebutkan di surah Taha, "La'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra." Supaya mereka itu bertakwa dan selalu memperbaharui, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bentuk memperbaharui, mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan itulah hari-hari kehidupan seorang hamba. Nah, agama ini sangat memudahkan jalan untuk itu. Musim-musim kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ramadan, bulan Ramadan, satu bulan penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan di dalamnya. Berbagai ibadah dan pokok-pokok ibadah ditegakkan padanya. Setelah itu masuk di bulan Syawal, juga masih ada ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dan umumnya pada setiap bulan telah ada syariat ibadah-ibadah. Apakah misalnya dalam bentuk puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa Ayyamul Bidh tanggal 13, 14, dan 15. Dan di bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang agung dari tanggal 1 hingga hari-hari tasyrik. Iya, perlu kita mengenal keagungannya dan kebaikannya, agar supaya jangan kita luputkan kesempatan yang akan datang. Jangan kita biarkan suatu peluang emas yang penuh dengan kebaikan dan belum tentu itu berulang di tahun mendatang, sebab tidak ada yang tahu kapan ajal datang menjemput, kapan ketentuan ilahi telah menetapi seorang hamba. Tidak ada yang mengetahuinya. Karena itulah, memanfaatkan dari musim-musim kebaikan ini dari salah satu hal yang terindah di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena itu, mari kita selalu mensyukuri karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berbangga dengan nikmat keislaman, dengan nikmat agama Islam ini. Ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengannya. Kita hidup di tengah kaum muslimin, melihat simbol-simbol keislaman di musim-musim kebaikan tampak. Ada pengaruh musim-musim kebaikan itu di hari-hari kehidupan kaum muslimin. Hal yang zahir terlihat. Iya. Dan coba bayangkan nikmat itu, andai kata seorang tidak mengenal keislaman, waliyadhu billah, dia tidak akan merasakan betapa indahnya ibadah-ibadah itu. Apabila seseorang misalnya berada di negeri, bukan negeri kaum muslimin, negeri orang-orang kafir, dia akan sadar betapa besarnya nikmat keislaman di tengah kaum muslimin. Iya. Apabila dia hidup di tengah manusia yang pikirannya hanya dunia saja, tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak pernah berpikir kepada agama, maka akan terasa besarnya dan agungnya nikmat keislaman. Karena itulah, nikmat-nikmat yang seperti ini atau waktu-waktu yang seperti ini wajib kita hidupkan, kita pelajari keagungannya, kebaikannya, supaya kita pandai mengenal betapa besar nikmat keislaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dia adalah nikmat yang agung. Dan di antara perkara yang menyebabkan seorang hamba mensyukuri nikmat dan kuat di atas sebuah nikmat, apabila dia banyak mengingat nikmat tersebut, banyak mengakuinya di dalam hatinya, banyak memuji Allah dengan lisannya, maka ini akan membuat ia sangat menghargai nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iya. Islam itu apabila sudah melekat di dalam jiwa seorang hamba dan telah dia ketahui keagungannya dan selalu dia pelajari kebesarannya, maka pasti dia akan menjadi besar dengan keislaman, menjadi tinggi dengan keislaman. Iya, dan itu adalah pokok, sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya untuk meninggikan agama ini di atas seluruh agama. Huwallazi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu dengan ilmu dan amalan yang salih, agar supaya agama itu tampak di atas seluruh agama yang lainnya. Dan di dalam sebuah hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di Ruwal Ghalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu maha tinggi dan selalu tinggi. Tidak akan ada yang bisa melebihi ketinggiannya. Iya. Itulah Islam. Maka siapa yang berpegang dengannya, selalu berbangga dengannya, selalu memahami keagungan keislaman yang dia dapatkan, sekadar itu pula Allah akan mengagungkan derajatnya dan meninggikan kedudukannya dengan keislaman. Iya. Dan pokok pengagungan terhadap Islam itu adalah seseorang mempelajari keislaman dan mengamalkannya. Itu pokoknya. Iya. Sehingga dia menjadi agung, menjadi besar, dan menjadi mulia dengan keislaman. Kapan dia pelajari, dia amalkan, maka dia akan menjadi agung dengan keislamannya. Ya. Mengenal kebesaran Islam, keagungan nikmatnya, itu suatu karunia, hal yang baik dalam hati. Sebab itu suatu langkah, suatu keyakinan yang akan mengantar dia pasti kepada area yang lebih baik. Ya. Tapi kalau dia kenal keislaman, kemudian dia pelajari apa itu Islam, dan dia amalkan apa itu Islam, maka inilah keagungan yang paling terbaiknya dan kemuliaan yang tertinggi bagi seorang hamba. Iya. Karena itu dalam ayat-ayat dan di dalam hadith-hadith Allah Subhanahu wa taala terangkan ketinggian orang-orang yang berilmu, ketinggian orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ketinggian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, ketinggian orang-orang yang berpegang dengan agama secara umum lebih ditinggikan di atas yang lainnya. Lebih ditinggikan di atas yang lainnya. Iya. Tapi kapan dia kenal petunjuk, dia kenal nikmat, tapi dia tidak pelajarinya dan tidak diamalkan, ini kadang akan bernilai jelek untuknya. Iya. Bahkan kalau dia berpaling darinya, suatu hal yang berbahaya baginya. Allah berfirman, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka berita orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi sampai kepadanya ayat-ayat. Telah sampai kepadanya ayat-ayat Allah. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Dia menyimpang darinya. Keluar dari ayat-ayat itu. Begitu terjadi penyimpangan, pasti di belakangnya akan terjadi pula kejelekan untuknya. Nah, itu akibat dari perbuatan dia yang jelek. Allah Subhanahu wa taala balas dengan hal yang jelek pula bagi si hamba. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Maka dia berpaling darinya, lalu syaitan mengikutinya. Dia pasti diikuti oleh syaitan. Dan begitu sudah diikuti oleh syaitan, ini semakin banyak bahaya. Ia digolongkan kepada al-ghawin. Al-ghawaya, orang yang mengenal petunjuk, tapi dia tidak mengamalkannya. Iya. Kemudian Allah menerangkan, walau syi'na la rafa'anahu biha. Andai kata, kami berkehendak, kami akan mengangkat mereka dengannya. Iya. Jadi akan diangkat oleh Allah dengan ayat-ayat, kalau Allah menghendaki. Dan kalau mereka berpegang dengan ayat-ayat. Iya. Tapi ternyata mereka berpaling darinya. Iya. Lebih cenderung untuk tiarap ke bumi. Condong kepada kehidupan yang melalaikannya dari agama. Iya. Maka ini yang menyebabkan ayat-ayat yang dia ketahui tidak mengangkat derajatnya. Kalau benar dia mengamalkannya, mempelajarinya, maka itu akan mengangkat derajatnya. Di dalam hadits Umar bin Khattab, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum dan merendahkan sekelompok yang lainnya dengan Al-Quran pula. Iya, siapa yang berpegang dengannya Allah akan angkat derajatnya. Dan siapa yang berpaling darinya Allah akan rendahkan derajatnya. Iya, dan ingat, tidak pernah ada dalam ayat maupun hadis pengangkatan derajat kecuali dengan ilmu agama dan amalan yang saleh. Iya. Itulah pengangkatan derajat. Tidak pernah disebutkan pengangkatan derajat dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta, dengan keturunan, dengan istri-istri, anak-anak dan istri. Iya. Soal perkara-perkara yang terkait dengan dunia itu akan menjadi pengangkat derajat kalau dunianya dia peruntukkan dan dia pakai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, dan datang juga dari hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi ithnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Hasad diharamkan. Iya. Tapi boleh hasad pada dua perkara. Dan ini hasad yang disebut di sini oleh Rasulullah itu pembahasaan. Iya. Untuk menegaskan bahwa hal yang seperti ini betul-betul sangat dicemburui. Iya, tapi bukan hasad yang berkonotasi jelek. Dia melihat nikmat pada saudaranya lalu dia hasad, dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya dan dia sendiri yang apa? Mendapatkan nikmat. Tapi hadis ini tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Maksudnya dia ingin mendapatkan nikmat itu dan dia tetap cinta nikmat itu pada apa? Pada saudaranya. Ini bahasa lainnya disebut dengan nama gibtah. Iya. Maka tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun ataakullahu malan. Seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya harta. Iya. Fahuwa yunfikuhu fi halaqatihi fil haq. Maka dia menginfakkan hal tersebut fi halaqatihi di dalam kebinasaannya membela kebenaran. Betul-betul dia menggunakan hartanya di dalam membela apa? Kebenaran. Ini orang sangat perlu seorang hasad kepadanya. Ingin seperti itu. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa? Ya Allah kehendaki. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahu Al-Quran. Seorang lelaki diberi Al-Quran. Iya. Fahuwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu linnas. maka dia berhukum dengannya dan mengajarkannya kepada manusia. Dan ada riwayat lain ya, seorang diberi Al-Quran, lalu dia membaca Al-Qurannya, ana al-layli wan nahar, di malam dan di siang hari. Iya, dia pakai untuk sholat di malam dan di siang hari. Yang jelas, ini adalah keutamaan-keutamaan yang agung dari ilmu. Dan itulah yang mengangkat derajat. Karena itu sekali lagi, saya tegaskan bahwa di dalam Al-Quranul Karim, ya, dan banyak ayat ya, seputar pengangkatan derajat di dalam Al-Quran. Dan pengangkatan-pengangkatan derajat itu, pokoknya kembali kepada ilmu apa? Ilmu syar'i. Iya, tidak dikembalikan kepada selain daripada ilmu syar'i. Baik. Karena itu terus menerus saya ingatkan diri saya dan kepada seluruh hadirin dan hadirat akan pentingnya seorang hamba mengenal nikmat, pentingnya seorang hamba mengenal kebaikan. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka itu pokoknya di dalam mempelajari ilmu dan di dalam mengamalkannya. Iya, barakallahu fiik. Baik, saya akan bacakan beberapa nas-nas dari ayat maupun hadis yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang akan datang bersama kita. Iya. Di mana kita perlu mengetahui keagungan hari-hari yang akan datang dan juga apa amalan-amalan yang perlu diketahui oleh seorang hamba, seorang muslim dan muslimah di hari-hari yang agung tersebut. Dari keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin ashrin." Wal fajr, demi waktu fajr. Wa layalin ashr, dan demi malamnya 10. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu subuh, waktu fajar, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Malam yang 10 ini ada sejumlah penafsiran ahli tafsir di dalamnya. Iya. Namun setelah menyebutkan ucapan ahli tafsir tersebut, Ibnu Katsir merangkumnya dan menganggap itu semuanya sama. Beliau menyimpulkan bahwa malam 10 di dalam ayat adalah malam 10 Dzulhijjah, dan kata beliau berdasarkan kesepakatan para ulama tafsir tentang hal tersebut. Iya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala iya mengatakan bahwa penafsiran walayalin ashrin, malam 10 adalah 10 Dzulhijjah, itu adalah ucapan Ibnu Abbas, Abdullah ibn Zubair, Mujahid, ulama salaf terdahulu dan ulama khalaf. Ya. Juga selain daripada mereka. Iya. Maka ini tatkala dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan apa? Keagungan sesuatu tersebut. Iya. Perhatikan bahasa ayat, malam-malam 10. Iya. Dan malam yang dimaksud, malam bersama harinya. Malam bersama apa? Malam bersama harinya. Iya. Dan akan saya sebutkan nanti silam pendapat di kalangan ulama, yang mana yang lebih afdal. Malam di 10 hari pertama Dzulhijjah atau malam di 10 akhir Ramadan, yang mana yang paling afdal. Ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan saya akan terangkan nanti tentang hal tersebut. Iya. Kemudian di antara keagungan hari-hari yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj. Wa adzin fin-nasi bil-hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Iya. Allah berfirman dan berserulah kepada manusia, umumkan kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. niscaya mereka akan datang kepadamu menyambut ibadah haji tersebut dengan berjalan kaki, rijalan, wa ala kulli dhamir, dan di atas, dan dengan mengendarai unta yang kurus. Ya. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Iya. Itu terbukti subhanallah. Di mana setelah syariat haji ini mengumpulkan manusia dari segala penjuru dunia. Iya. Berkumpul semuanya. Bersatu padu untuk menunaikan ibadah haji. Berada di al-masyair, berada di tanah haram untuk menegakkan ibadah haji yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mengingatkan kita akan keadaan manusia di padang mahsyar kelak, di mana seluruh manusia akan berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepadanya manusia dari awal hingga akhirnya. Hanya saja kehidupan di akhirat itu lebih dahsyat daripada kehidupan di dunia, dan harusnya banyak perkara dari kehidupan dunia, dari ibadah-ibadah di dunia itu mengingatkan kita akan ibadah-ibadah di akhirat kelak, akan mengingatkan kita akan kejadian-kejadian di akhirat kelak. Iya. Dan ini kalau dipelajari pada setiap ibadah yang kita laksanakan, pasti pada pelaksanaan ibadah tersebut terdapat dzikir, peringatan, dan hal yang mengingatkan seorang hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Iya. Hanya saja ibadah-ibadah itu kadang dilihat hikmahnya oleh sebagian orang, kadang berpengaruh pada seseorang, dan kadang tidak berpengaruh. Iya. Saya beri contoh misalnya di dalam kehidupan ini. Betapa banyak dari kita yang melakukan perjalanan. Ya. Perjalanan ke sana dan ke sini di dalam kehidupan. Ya. Tapi siapa yang bisa seperti sebagian as-salaf? Ketika dia sudah berada di atas untanya, sudah bersiap untuk rihla, melakukan haji, menetes air matanya. Iya. Ditanyakan hal tersebut kepadanya, maka dia berkata, sesungguhnya perjalananku ini mengingatkanku akan perjalanan ke negeri akhirat. Sama makna perjalanan, tapi di dalam memandang hakikatnya mengingatkan. Ini perjalanan di dunia, dan ada perjalanan kemana? Perjalanan ke akhirat. Iya. Dan ini subhanallah, hal yang berjalan di tengah orang-orang salih, mengingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyebutkan isyarat tentang hal tersebut. Karena itu doa ketika naik di atas kendaraan, apa yang dibaca? Di antara bacaan doanya, alhamdulillahilladzi apa? Hah? Sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin, terus wa inna ila rabbina lamunqalibun. Akhirnya dan sesungguhnya kami akan kembali kemana? Kepada Rabb kami. Karena itu perjalanan di dunia itu mengingatkan kepada perjalanan di akhirat. Iya. Dari fikih yang seperti ini di kalangan as-salaf terus berjalan hingga di hari ini. Iya. Di masa-masa subhanallah ya, masa-masa mahasiswa, pelajar sedang sibuk ujian, iya, di Saudi Arabia sana, maka pada saat itu Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan berkhutbah. Apa khutbah beliau? Ya. Di awal khutbahnya beliau ingatkan, hari-hari ini manusia sibuk dengan imtihanat, sibuk dengan ujian-ujian, dan mereka persiapan betul-betul untuk menghadapi ujian, ya, agar supaya lulus dalam ujiannya. Tapi ada ujian lebih besar di akhirat, banyak manusia yang melalaikannya. Satu khutbah beliau berbicara tentang ujian di mana? Di akhirat. Itulah keadaan orang-orang salih. Hal yang terjadi dalam kehidupan mengingatkannya akan apa? Mengingatkannya akan kehidupan akhirat. Karena hati-hati mereka hidup memang. Dan memang hidupnya untuk apa? Untuk akhirat. Karena itu selalu teringat akan hal tersebut. Demikian pula ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Iya. Hendaknya selalu kita berusaha ya menempatkan ibadah itu dengan baik, melihat dari manfaat ibadah itu, dan dengannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka di musim haji. Kemanfaatan di musim haji itu tidak ada batasannya. Karena itu di ayat dijama' supaya mereka menjadi, menyaksikan apa? Manfaat-manfaat. Nah, diterangkan berapa jumlah manfaat. Tapi manfaatnya sangat apa? Sangat banyak sekali. Manfaat-manfaatnya. Iya. Bahkan manfaatnya bukan terbatas dalam hal ke untuk kehidupan akhirat saja. Juga manfaat terkait dengan kehidupan dunia. Manafi'a lakum. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah. Iya. Menyebut ismallah. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Ini hari-hari yang dimaklumi dalam ayat. Hari-hari apa yang dimaksud? Iya, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa hari-hari ma'lumat yang dimaksud di ayat surah Al-Hajj ini itu adalah 10 hari Dzulhijjah. Dan ini beliau menukil penafsiran dari Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, Mujahid atau radhiyallahu anhum ya, Mujahid, Qatada, Atha, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, Al-Qurasani, Ibrahim An-Nakhai. Dan beliau sebutkan bahwa itu adalah madhab Imam Syafi'i dan yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka ini dua ayat Al-Quran. Ayat yang pertama, malam-malam 10. Ayat yang kedua, hari-hari yang dimaklumi. Disebut harinya, di sana yang disebut apa? Malamnya. Karena itu terkait dengan apa? Terkait dengan hari dan malam. Iya. Keutamaan tersebut. Iya. Dan ini wajar keistimewaan ini. Keistimewaan pada 10 hari Idul Hijjah itu wajar. Karena pada hari-hari tersebut tempat berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Tempat berkumpulnya apa? Pokok-pokok ibadah. Iya. Di dalamnya ada salat, ada puasa, ada sedekah. Sedekah dengan berbagai bentuknya. Iya. Kemudian ada haji. Ada ibadah haji, ada penyembelihan. Maka ini ibadah terkumpul di dalamnya pokok-pokok penghambaan, pokok-pokok ubudiyah, pokok-pokok ubudiyah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan 10 hari Dzulhijjah ini dalam sebuah hadis yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tidak ada suatu hari apapun yang amalan salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari. Melebihi 10 hari ini maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada pula yang dilebihi ya oleh amalan itu, walaupun jihad fi sabilillah juga tidak dilebihi oleh jihad fi sabilillah." Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Amalan salih di hari-hari itu tidak bisa dilebihi, walaupun jihad fi sabilillah sekalipun tidak bisa melebihinya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali kalau seorang lelaki dia keluar berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, korban semuanya, maksudnya dia mati syahid, itu barulah dia lebih utama mati syahid. Iya. Maka di sini di dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Dan Nabi membahasakannya dengan bahasa yang sangat indah sekali. Tidak ada amalan salih di hari-hari itu yang lebih utama, yang melebihi amalan salih yang dilaksanakan di mana? Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Maka dari sini oleh para ulama dipetik beberapa kesimpulan faedah. dipetik beberapa kesimpulan faedah. Baik. Muadzan dulu atau? Baik, hadits Ibn Abbas yang kita bacakan tadi dan akan datang makna semakna dengannya hadits Ibn Umar dipetik oleh para ulama berbagai kandungan pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadits ini menunjukkan bahwa amalan kebaikan pada 10 hari awal Dzulhijjah ya adalah keutamaan yang sangat besar. Sehingga keutamaan beramal di selain daripada itu dikalahkan oleh keutamaan beramal di mana? Di 10 awal Dzulhijjah ini. Iya. Sekalipun dia berjihad fi sabilillah, yang jihad ini tidak sampai mengorbankan jiwanya, iya, tetap saya beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Ini berdasarkan konteks hadits Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, di dalam karena itu para ulama salaf disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, mereka sangat mengagungkan 3-10. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Walaupun di pembahasan Muharram ada rincian ya terkait dengan hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Namun dari nukilan Abu Utsman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, dan beliau adalah seorang tabi'i yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma saya beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Ini menunjukkan hal ini adalah hal yang masyhur di kalangan mereka. Hal yang terkenal di kalangan mereka. Kemudian dari hadis juga diambil fikih oleh para ulama bahwa seluruh amalan yang dimaksud di dalam hadis itu mencakup segala amalan salih. Segala amalan salih tanpa terkecuali. Apa saja kalau itu amalan salih, maka itu paling baiknya dan lebih utamanya di mana? Di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apakah itu salat, puasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, menyambung silaturahmi, iya, bertakbir, bertahlil, bertahmid, apa saja dari amalan salih, membaca Al-Quran, berzikir, itu lebih utama, iya, dilakukan di 10 malam pertama atau di hari-hari pertama di awal Dzulhijjah. Baik. Kemudian di sini juga perlu saya singgung bahwa di dalam memperbandingkan karena besarnya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan saya telah sebutkan bahwa 10 hari pertama masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya malam. Ya. Karena itu kalau dia hidupkan juga dengan sholat malam, ya, ibadah-ibadah di malam hari, maka ini adalah hal yang apa? Memanfaatkan waktu yang berharga. Hanya saja para ulama silam pendapat dalam memperbandingkan antara keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Iya. Ada beberapa pendapat yang dianggap paling kuat oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ibn Al-Qayyim menganggap ini pendapat yang paling pertengahan, yang penuh dengan penelitian ilmiah dan kejelian. Tidak ada yang bisa mendatangkan argumen lebih kuat dari pendapat ini. Dan pendapat yang beliau maksud adalah apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bahwa kalau malam memang betul 10 hari terakhir Ramadan malamnya lebih apa? Lebih utama. Tapi kalau siang hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih apa? Itu lebih utama. Itu lebih utama. Jadi ini yang dikuatkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Kalau Imam Ibnu Rajab tidak. Imam Ibnu Rajab bagi beliau hadis-hadis tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah itu adalah konteks umum. mencakup segala waktu. Maka sepanjang setahun, termasuk di 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama. Lebih utama, bahkan lebih utama dari apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ini pendapat Ibnu Rajab, iya. Tidak dikatakan pendapat yang lemah. Dia punya sisi kekuatan. Paling tidak menggambarkan kepada kita keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Baik, kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan di sini, ya, di antara amalan saleh setelah kita ketahui itu luas cakupannya, maka di sini ada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Di antara amalan saleh yang beliau lakukan, beliau melakukan puasa. Melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah beliau puasa. Adapun tanggal 10, ya, tidak boleh puasa ya, sebab tanggal 10 hari apa? Hari Id. Ya, dan hari Id dilarang oleh Nabi berpuasa. Dalil tentang hal ini adalah riwayat dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagai istri Nabi ini berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawmal Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyamin min asy-syahr." Awal 2 min asy-syahr wa khamisain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan beliau juga berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah. Ini tegas ya. Beliau puasa di mana? 9 hari Dzulhijjah. Dan beliau puasa pada 3 hari dalam sebulan. Dan beliau puasa pada Senin awal dari bulan berjalan dan 2 Kamis. Iya. Jadi di dalam hadis ini tegas bahwa Nabi puasa tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, dan ini hadis tidak bertentangan dengan hadis Aisyah. Tidak gugur oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asyriqat." Aisyah berkata, "Saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari awal Dzulhijjah." Ya, ini tidak bertentangan ya, dan hadis yang pertama tidak gugur. Kenapa? Sebab hadis Aisyah berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui. Yang beliau ketahui, yang beliau saksikan, Nabi tidak pernah berpuasa di 10 apa? Hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu sebatas pengetahuan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi telah bahwa Nabi berpuasa berapa? 9 hari. Iya. 9 hari. Jadi ada yang menetapkan Nabi berpuasa dari istri Nabi, dan dari istri Nabi ada yang tidak menetapkan. Kalau begitu yang diambil yang mana? Hah? Diambil yang menetapkan. Ya. Sebab orang yang tidak menetapkan adanya puasa itu bukan artinya yang menetapkan batil. Orang yang tidak menetapkan dia berbicara sesuai dengan apa? Pengetahuannya. Dan yang memiliki tambahan pengetahuan itu lebih didahulukan terhadap orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam hal tersebut. Dan ini kaidah berjalan di kalangan para ulama. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Orang yang menetapkan lebih diutamakan daripada orang yang menafikan. Iya. Alladhi ya'lam hujja 'ala man lam ya'lam. Orang yang memiliki ilmu, alladhi 'alim, orang yang memiliki ilmu hujja 'ala man la ya'lam. Adalah hujja terhadap orang yang tidak memiliki ilmu. Baik. Jadi secara umum, ya, untuk sunnahnya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu dipetik dari nas umum dan nas khusus. Nas umum hadis Ibnu Abbas. Ya, bahwa tidak ada amalan saleh yang lebih utama melebihi apa? Amalan saleh di hari-hari pertama Dzulhijjah. Dan amalan saleh adalah frasa umum masuk di dalamnya apa? Puasa. Masuk pula di dalamnya puasa. Ini nas umum. Nas khusus hadis sebagian istri Nabi yang saya bacakan tadi. Tegas dikatakan Nabi berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Iya. Karena itu jangan diluputkan sunnah yang indah ini. Kemudian dari hal yang diperbanyak, disyariatkan bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Iya, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khususnya di hari Arafah Dan khususnya orang yang berada di Arafah, dia membaca dengan dikir itu adalah lebih apa? Lebih afdal. Sebab itu dikir yang dibaca oleh para nabi ya, di hari Arafah. Yang dibaca oleh para nabi di hari Arafah. Tapi bertahlil boleh di mana saja. Lebih ditekankan di hari apa? Di hari Arafah. Ya, di dalam hadits Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilayhi min al-amali fihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr, fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari apapun ya, yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah. Tidak pula lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena itu kata Nabi, perbanyaklah di dalamnya bertahlil, perbanyaklah bertakbir, dan perbanyaklah apa? Bertahmid, membaca Alhamdulillah. Iya. Baik. Dari sini ada sunnah di kalangan para sahabat berjalan. Iya. Berjalan. Dan sunnah ini, maaf ya, di kalangan orang umum lebih berjalan daripada di kalangan salafiyin. Ya. Dan perlu saya ingatkan, bahwa menghidupkannya itu adalah dari perkara yang dilakukan oleh as-salaf. Bertakbir, mengagungkan Allah di awal Dzulhijjah itu adalah hal yang disyariatkan. Dan takbirnya dua macam. Ada takbir mutlak, dan ada takbir apa? Muqayyad. Ada yang sifatnya mutlak, dia bertakbir, bertahlil, bertahmid kapan saja. Iya. Dia di mana saja? Dia di mana saja? Apakah berada di rumahnya, di pasarnya, di tokonya, di atas kendaraan? Iya. Yang jelas, kapan saja boleh dia bertakbir. Yang penting tentunya dimaklumi ya, tidak boleh berzikir di tempat-tempat kotor, di dalam WC. Itu dimaklumi. Tapi kalau saya katakan di mana saja dari tempat-tempat yang layak berzikir, seorang boleh apa? Bertakbir, bertahlil, dan apa? Bertahmid. Iya. Dan ini takbir mutlak namanya. Pengagungan mutlak. Iya, pengagungan mutlak. Baik. Dan itu juga tercakup di dalam konteks ayat untuk penyebutan nama Allah secara mutlak, liyadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari dimaklumi. Jadi menyebut nama Allah bukan disebut di satu hari saja. Bukan di hari Id saja. Tapi disebut ayyamin ma'lumat. Hari-hari dimaklumi disebutnya. Iya. Pada hari-hari dimaklumi. Baik, kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, terikat dengan waktu. Iya. Takbir terikat dengan waktu. Yaitu takbir yang dimaksud di sini adalah takbir yang dilakukan dari sholat subuh di hari Arafah. Iya. Dilakukan di sholat subuh. Bermula dari sholat subuh di hari Arafah. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan berakhir pada sholat asar di hari Tashrik. Di akhir hari Tashrik. Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Iya, pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi di belakang setiap sholat 5 waktu. Ya, para as-salaf mereka duduk bertakbir. Iya. Karena itu ditanyakan hal tersebut kepada Imam Ahmad. Apa dalil Anda? Kenapa Anda bertakbir? Berpendapat bahwa di belakang setiap sholat seorang bertakbir. Ditanyakan hal itu kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad berkata, hal itu adalah ijma, kesepakatan Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud, 4 orang sahabat. Mereka semuanya melakukannya, 2 diantaranya Khulafa Ar-Rashidin, dan tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat. Andai kata perkara silam pendapat, akan dinukil kepada kita apa? Silam pendapat dalam hal tersebut. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka memahami riwayat-riwayat bertakbir, bertahlil, bertahmid, itu memang berlaku secara mutlak, dan juga berlaku selepas apa? Sholat 5 waktu. Mulai dari untuk takbirnya di sholat 5 waktu itu mulai pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Begitu hari Arafah, di subuh hari, maka imam disyariatkan selepas sholat, ya, bersama makmum, ya, sebelum memulai zikirnya selepas sholat, maka mereka bertakbir. Bertahlil, bertahmid. Seperti umumnya ya, yang dibaca ketika apa? Seorang di sholat id. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Apa? Allah Akbar walillahilham. Ya. Dan seterusnya dari bacaan-bacaan yang dimaklumi. Ya. Dia baca secukupnya, setelah itu lanjut. Dia membaca dikir yang biasa dia baca selepas sholat. Ya. Dikir yang dibaca selepas sholat. Karena ini adalah hari-hari yang agung. Memang disyariatkan untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan sesuatu kadang tidak dilakukan. Kenapa? Ya, karena kadang orang kurang melihat contoh, kurang melihat. Ya, tapi kalau seorang melihat di kalangan para ulama, duduk di kalangan orang-orang yang berilmu, ini adalah amalan-amalan berjalan di kalangan para ulama kita, khususnya para ulama kita yang berada di Saudi, ya, pada hari-hari ini, pada hari-hari tersebut. Mereka mengamalkan sunnah ini. Dan di tanggal 9 dan seterusnya, di masjid-masjid umumnya seperti itu. Masjid-masjid umumnya seperti itu kaum muslimin. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang baik. Suatu kesempatan mengagungkan dan membesarkan Allah. Kita hidupkan. Kemudian dari keutamaan yang penting dipelajari. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada hari namanya hari Arafah. Itu terletak pada tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, adapun keutamaan khusus di tanggal 8 itu tidak ada hadis yang kuat. Di hari Tarwiyah tidak ada hadis kuat menjelaskan puasa dan seterusnya. Dia masuk di dalam keutamaan umum saya. Adapun mengkhususkan keutamaan, ada hadis-hadisnya tapi hadis lemah. Hadis-hadis lemah. Yang kuat itu selain daripada itu keutamaan khusus ada puasa di bulan Arafah. Karena dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Arafah, yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menggugurkan tahun yang telah lalu dan tahun yang tersisa. Iya. Tahun yang tersisa. Maksudnya tahun yang telah lalu 11 bulan, iya. Dan beberapa hari yang sudah berlalu digugurkan dosa-dosanya. Dan sisa dari bulan Dzulhijjah hingga akhir tahun itu akan digugurkan untuknya. Akan digugurkan dosa untuknya. Baik. Dan di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Iya. Saya mengharap kepada Allah bahwa puasa hari Arafah menggugurkan dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun setelahnya. Ini hadis. Iya. Dari sisi konteks mengandung kemungkinan 2 tahun digugurkan. Dari sisi konteks. Tapi kalau dilihat dari sisi riwayat, karena dia sama-sama berasal dari hadis Abu Qatadah, maka maknanya di situ, ya, bukan 2 tahun tapi 1 tahun penuh digugurkan. 1 tahun penuh digugurkan. Iya. Maka ini yang paling afdol ya, di hari Arafah seorang itu berpuasa. Dan keutamaan puasa di hari Arafah ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat kecuali untuk jemaah haji. Jemaah haji yang berada dan wukuf di Arafah, afdolnya mereka tidak puasa. Afdolnya apa? Afdalnya berbuka. Itu kalau dia apa? Kalau dia wukuf di Arafah. Sebab di hari Arafah bagi jemaah haji, itu paling baiknya dia hidupkan dengan apa? Dengan berdoa, dengan berzikir. Ya. Dia memperbanyak doa. Maka dia perlu kekuatan. Ya. Disyariatkan dia berbuka agar supaya lebih kuat untuknya. Nabi saja, ya, orang yang paling kuat di tengah para sahabat. Sampai di sebagian peperangan, para sahabat semua sudah berbuka, Nabi masih berpuasa. Bersamaan dengan itu, di hari Arafah, beliau diberi air susu, beliau minum. Di hari Arafah. Dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikatakan, oh itu kalau dia tidak kuat. Ya. Ini berlaku memang syariat. Ya. Di untuk para jemaah haji. Baik. Jadi ini untuk sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 10... itu disebut sebagai Yaumun Nahar. Dan Yaumun Nahar ini telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Qurat. Iya. Rasulullah bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallah Yaumun Nahar, thumma Yaumul Qarr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, kemudian hari Al-Qarr, hari menetap, yaitu tanggal 11. Tanggal 11 Dzulhijjah. Dikatakan hari paling agung. Dan ini bahasa hari paling agung, ini dibahas oleh para ulama. Berarti di antara 10 hari, ini tanggal 10 yang paling utamanya, bahkan lebih utama dari hari Arafah. Bahkan lebih utama dari seluruh hari dalam setahun. Iya. Sebab dia disebut sebagai apa? Hari yang paling agung. Kalau diambil keumuman lafadznya. Iya. Kemudian setelahnya adalah tanggal 11. Iya. Dan di dalam hal ini tidak perlu kita mentarjih yang mana lebih utama antara tanggal 10 atau 10 Dzulhijjah atau 10 Muharram. Ini memang ada pembahasan-pembahasan ya, dan ada hadith-hadith. Tapi paling tidak seorang memahami keagungan hari ini. Iya. Supaya jangan dia leputkan kebaikan di hari tersebut. Ada sebagian orang, oh ini tanggal 10. Tanggal 10 kan hari, apa namanya? Hari Lebaran. Oh kita lebih banyak santai lah. Iya. Lebih banyak santai. Iya. Akhirnya, dia luputkan beramal soleh di hari tersebut. Padahal banyak dari kebaikan bisa dia lakukan di tanggal 10. Dia bisa menyembelih kurbannya. Karena itu, paling afdalnya kurban itu, kalau dia segerakan di tanggal 10. Karena keutamaan, tanggal 10 lebih baik daripada tanggal 11, 12, dan apa? 13. Ya, walaupun boleh sampai dia berkorban sampai akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Menurut pendapat yang lebih kuat ya. Walaupun hati-hatinya jangan dia berkorban lewat dari tanggal 12. Hati-hatinya. Tapi kalau misalnya ada yang terlambat sampai tanggal 13, insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Baik. Jadi demikian keberadaan. Ya. Hari tanggal 10 ini. Dia boleh berkorban. Ya. Dia korban. Kalau dia ingin berbuat lebih baik lagi, dia bagikan. Ya. Dia bagikan hal tersebut. Kalau dia ingin berbuat lebih baik, ya. Maka dia tambah dengan sedekah yang lainnya. Ya. Kalau dia tidak mampu berkorban, dia bisa masuk di hari itu dengan berbagai kebaikan. Ya. Tidak ada proyek kebaikan di pintu sana. Siapa yang ingin menjadi panitia kurban? Ya. Ayo daftar sana. Dia ikut dalam menyembeli, ikut dalam membagikan, ikut di dalam meringankan. Bukankah itu amalan soleh tanggal 10? Hah? Baik, bagian dari amalan soleh. Ya. Secara umum hal yang terkait memberi manfaat kepada manusia lain, itu lebih baik bagi seorang hamba dengan perkara yang manfaatnya terbatas pada dirinya. Itu kaidah umum dalam agama. Kaidah umum dalam apa? Dalam agama. Karena itu Imam Ahmad ditanya, yang mana lebih bagus? Orang yang duduk mengajar atau orang yang duduk menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang, atau dia sibuk saja sholat malam, sholat duha, dia sholat. Yang mana lebih utama baginya? Imam Ahmad berkata, kalau dia mengajar atau dia membantah ahlul bidah, manfaatnya untuk dia dan untuk kaum muslimin. Adapun kalau dia sholat sendiri, itu manfaatnya untuk dia sendiri. Maka, mengajar dan apa? Membantah ahlul bidah, itu lebih utama kata Imam Ahmad. Itu lebih apa? Itu lebih utama. Baik. Jadi, perhatikan. Hal yang terkait memberi manfaat kepada manusia, jangan ditelantarkan. Perkara yang apa? Dia ditelantarkan oleh seorang hamba. Dan itulah hari-hari. Di antara hikmah yang agung, di banyak jenis peribadatan yang disyariatkan di musiman, ya, pokoknya di antara yang paling agungnya adalah menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Menunjukkan kebersamaan dan kebersatuan apa? Kaum muslimin. Ada kebersamaan, ada kebersatuan, ada perhatian terhadap saudara, bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ini kalau dia hidupkan, ini di antara sebab yang menyatukan hati-hati. Ya. Hati itu kadang berselisih, kadang menjadi jauh. Tadinya ada kawan, dekat, tiba-tiba menjadi jauh. Itu pasti ada kekeliruan yang terjadi. Ada dosa antara salah satu dari keduanya sehingga menjadi jauh antara keduanya. Itu hal yang bisa dipastikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hal itu dalam hadisnya. Ma tawadda ithnani thumma furriqa bainahuma illa bi dhanbin ahdathahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling kasih mengasihi kemudian terpisah antara keduanya, itu pasti karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka amalan-amalan yang agung ini mendekatkan. Jangankan amalan yang seperti kita sebutkan yang sangat agung seperti itu. Hal yang biasa kita kerjakan di dalam sholat, kita merapatkan saf, ya. Merapatkan saf, tidak membiarkan celah-celah untuk syaitan. Nabi telah bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina apa? Qulubikum." Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian. Kalian luruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian apa? Bercerai-berai. Karena satu sunnah bisa menyatukan hati. satu sunnah di dalam sholat. Iya. Dan ini sunnah-sunnah kebersamaan kaum muslimin lebih agung. Iya. Di waktu-waktu tertentu yang saya sebutkan tadi, seperti di bulan Dzulhijjah. Maka waktu-waktu yang seperti ini hendaknya ditampakkan, diperlihatkan. Dan seseorang hendaknya gemar untuk masuk di dalamnya, memberi ya, agar supaya tercipta kebaikan, kebaikan di tengah umat Islam, di tengah kaum muslimin. Baik, sebenarnya 10 hari sudah berlalu ya, sampai tanggal 10. Tapi kita sudah masuk menyinggung tanggal 11. Ya, karena sudah kita singgung tanggal 11, sekalian aja kita singgung tanggal 12 dan tanggal 13. Ya. Ada hari-hari namanya hari-hari apa? Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu, iya, itu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal berapa? 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurb." Wa fi riwayatin wa dzikril lillah. Iya. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Dan dalam sebuah riwayat ada tambahannya, dan hari berzikir kepada Allah. Makan dan minum. Karena itu diambil pendalilan oleh para ulama, di hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Ya, kalau disimpulkan secara umum di pembahasan puasa, ya faedahnya, di kaidahnya di dalam pembahasan puasa, ada 5 hari dalam setahun diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari apa? 3 hari tasyrik. Hanya saja larangan berpuasa di 3 hari tasyrik ini hanya berlaku untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji dan dia tamattu, kemudian tidak mampu menyembelih, ya, maka orang yang tidak mampu menyembelih dan dia tamattu, dia puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia apa? Dia kembali. Dan 3 hari di musim haji ini, kalau dia puasa di hari tasyrik, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadith-hadith atau berdasarkan hadith yang menjelaskan tentang hal tersebut. Baik. Jadi ini mungkin yang ingin saya ingatkan terkait dengan keagungan hari-hari yang akan datang. Ya, dan ada ibadah kurban. Ya, saya tidak uraikan ya tentang keagungan dan keutamaan ibadah kurban tersebut. Sebab ini perlu pembahasan khusus. Ya, dan insyaallah taala mungkin di hari-hari mendatang para asatidah kita akan banyak pelajaran-pelajaran terkait dengan apa namanya ibadah kurban ataupun yang lainnya dari ibadah-ibadah yang perlu kita hidupkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu taala alam. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Dan selalu saya ingatkan ya, bahwa mengambil pelajaran dari hari-hari kehidupan itu diantara inti kehidupan seorang hamba. Iya. Dia mengambil i'tibar, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami persilih gantikan di tengah manusia. Kita mengambil pelajaran darinya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam ada ayat-ayat bagi siapa? Orang yang memiliki hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibaratan li ulil absar. Allah membolak-balikkan iya, malam dan siang. Dalam hal tersebut terdapat ibrah, renungan bagi orang yang memiliki hati. Renungan bagi orang yang memiliki hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki cahaya di dalam hati. Orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus di dalam menatap kehidupannya. Orang-orang yang sadar akan hakikat dari kehidupan yang sementara. Dan kita semua akan kembali kepadanya secara pasti. Senang maupun tidak senang. Ridha maupun tidak ridha. Siap maupun tidak siap. Iya. Sadar maupun tidak sadar. Semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian akan suatu hari di mana setiap jiwa akan diberikan pembalasannya secara penuh, secara lengkap terhadap setiap amalan yang dia lakukan, dan mereka sama sekali tidak pernah dia zalimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan hari-hari kehidupan kita sebagai hari-hari yang berberkah, hari-hari yang membawa kebaikan untuk kita semua, tercatat sebagai suatu bekal yang indah kembali kepadanya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ini dijadikan sebagai majelis yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepadanya, semoga kita dikuatkan di atas keislaman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kehidupan dunia, di alam kubur, dan ketika kita semua berdiri di hadapannya mempertanggungjawabkan amalan. Sebagaimana saya juga bermohon kepada Allah, sebagaimana saya bergembira dikumpulkan bersama seluruh hadirin dan hadirat di masjid ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.